seperti minta tolong. Dia berjanji kepadaku akan beri hadiah. Asal kamu bisa keluarkan aku dari botolah ini. Akhirnya ku tolong dia, akhirnya ku dapat hadiah. Dia kasih sebuah mantra yang buat aku sejahtera. Abra abra abra kadabra. Jadi kenyataan, aku mencahin kekasihku biar gak mereka lagi. Selalu SMS-in, bebein, dan teleponin. Aku yang selalu ingin